نعم، قدر الله وما شاء فعل. وقدر الله وما شاء فعل، كنت ذكرت أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أنا أكره atau aku tidak suka benci الرجل يمشي مبهللا، yang benar سبهللا، tergelincir lidah saya. Wastaghfirullahaladzim, bukan mubahlala tetapi sabahlala. Dakarani al-akh qabla ayyam. Kalau yang nyatet perbaiki catatannya. Bukan mubahlala tetapi sabahlala. Baik. Babun an-nahyu an sabbir rih. Bab larangan mencerca angin. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح عن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وغير ما فيها وغير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW berkata, kalian jangan mencerca angin. Jika kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, maka ucapkanlah, ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dia diperintah untuknya. Dan kami berlindung kepada engkau ya Allah dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang dia diperintahkan untuknya. Barakallahu fiikum. Kita lihat doa ini. Kita melihat faedah yang penting di dalamnya, bahwasanya kita tidak memuji atau mencerca angin, tetapi yang menghembuskan angin tersebut atau menakdirkan angin tersebut atau memerintahkan angin tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid, makanya dimasukkan dalam tauhid. Jangan anginnya yang kita bahas. Engkau wahai angin menerbangkan buku-buku saya. Loh, angin tidak berjalan, tidak berhembus dengan kemauannya sendiri. Angin berhembus dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya. Maka barakallahu fikum, jangan kemudian engkau sebaliknya bersyukur pada angin. Wahai angin, engkau begini, begini, begini. Angin dalam keadaan diperintah oleh Allah ta'ala. Sehingga meminta kebaikan angin tadi kepada Allah dan berlindung dari kejelekan angin tadi juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diajarkan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan angin ini. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, meminta kebaikan yang dibawanya, fiha, pada angin tersebut ada kebaikan. Dan juga kebaikan apa yang dia diperintah untuknya. Angin itu diperintah. Kadang diperintah untuk menggiring awan ke tempat di mana akan hujan di sana. Kadang angin diperintah untuk menjadikan bunga-bunga pohon mangga menjadi berbuah. Dikawinkan oleh angin. Dan betapa banyaknya. Putik sari dengan serbuk sari bertemu karena angin. Dipelajari? Apa itu putik sari? Wa ma adraka ma putik sari? Ini bunga. Nah. Ini serbuk sari. Ada serbuk-serbuknya. Di bawah di sini ada putik sari. Ini mahkota namanya. Dengan angin, dia nanti serbuk itu turun. Kadang-kadang ke bunga yang sebelah, kena angin. Masuk ke dalam putik sari. Kalau masuk, nanti ini rontok. Jadi buah. Buah membesar, kamu makan ketika masak. Masya Allah. Allah ciptakan demikian. Berarti, dikawinkan dengan apa? Nah, dengan angin. Fahadza barakallahu fikum bi amrillah. Dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak ada angin sama sekali, bisa jadi panen saat itu gagal. Paling ada satu saja buahnya dalam satu pohon atau dua saja. Tetapi ketika angin berhembus, maka semuanya Masya Allah terbuahi. Kemudian jadilah panennya panen raya. Masya Allah ta'ala. Sebaliknya kita takut. Anginnya kok keras sekali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini. Mungkin akan menumbangkan pohon. Mungkin akan menerbangkan genting-genting. Maka kita berlindung. Na'udhu bika ya Rabb. Min syarri hadzal rih, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada padanya. Kalau tadi bermanfaat mengeringkan pakaian atau mengawinkan bunga-bunga pepohonan atau juga memberikan sekian kebaikan, mengantarkan awan untuk menghujani satu daerah tertentu, sekarang sebaliknya bisa membinasakan. Atau syarri ma fiha, angin itu membawa sesuatu yang kamu enggak lihat. Membawa sesuatu, terhirup oleh kamu, terhirup oleh manusia, kemudian mereka terkena penyakit. Karena apa yang dibawa oleh angin tadi, itu pun biiznillah, biqudratillah, itu juga dengan amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkata dengan yang ketiga, wa syarri ma umirat bih, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang angin ini disuruh. Disuruh untuk menimpakan sesuatu oleh Allah taala. Dan kita berlindung pada Allah taala dari kejelekan apa yang diperintahkan oleh Allah pada angin ini atau kejelekan yang angin ini diperintah untuknya. Li'annaha innama tahubbu an ijad ijadillahi ta'ala. Karena angin itu berhembus, karena diadakan oleh Allah ta'ala. An ijadillah, diadakan oleh Allah. Wa khalaqahu laha wa amarahu. Karena Allah menciptakan dan Allah memerintahkan. Liannahu huwalladzi awjada wa amaraha, awjadaha wa amaraha, karena dialah Allah yang mengadakannya dan memerintahkannya. Dan jangan dibantah. Jangan dibantah dengan jawaban-jawaban yang katanya ilmiah. Enggak bertentangan. Pembahasan kalian secara ilmiah dengan perintah Allah enggak ada pertentangan sama sekali. Oh itu bukan, itu karena angin di sini udara panas, di sana dingin. Tiba-tiba yang dingin menjadi panas, kemudian angin itu memuai atau udara memuai sehingga mendorong ke arah sana, yang di sini kemudian terdorong ke arah sana, maka muncullah angin ila akhirih. Jangan sok pintar. Itu semua insaha, kalaupun benar, enggak ada pertentangan dengan qada wal qadar. Karena Allah menciptakan asbab wal musababat. Allah menciptakan sebab-sebabnya. Allah menciptakan akibat-akibatnya. Angin diciptakan atau dihembuskan dengan takdir Allah SWT. Itu kan karena pemuaian udara yang karena panas menjadi. Iya, panasnya diatur oleh Allah. Itu kan karena matahari. Mataharinya diciptakan oleh Allah. Itu kan karena bergeser. Bergeserannya ditakdirkan oleh Allah. Kamu jangan Jangan bodoh menganggap bahwa ini bertentangan dengan itu. Enggak bertentangan sama sekali. Banjir karena Allah menurunkan bencana banjir, menakdirkan bencana banjir. Oh, bukan itu karena sampah. Enggak bertentangan. Ya karena sampah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sampah itu, kemudian menyumbatnya dan kemudian terjadilah banjir ila akhirnya. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana takdir dengan ikhtiar tidak bertentangan. Ahli sunnah beriman dengan takdir dan ahli sunnah berupaya untuk berikhtiar. Berupaya. Baru selesai pembahasannya kemarin. Iya kan? Perintahnya dua. Pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Kedua, wasta'in billah. Karena memang, walaupun kita sudah haus, tam, sungguh-sungguhan yang tamah, tetapi kalau Allah tidak takdirkan, dia akan berhasil. Sehingga barakallahu fikum, kembali bahwa angin juga sama, ditakdirkan oleh Allah dengan segala macam asbab yang kalian bahas itu. Allah takdirkan angin itu berhembus. Dan Allah merencanakan angin itu kadang mengirimkan kebaikan, kadang mendatangkan kejelekan. Kadang menghancurkan rumah-rumah, menerbangkan genting-genting, kadang juga justru membuat seseorang nyaman kemudian tertidur di bawah pohon. Baik. Qala, maka famasabbatuha masabbatun lil fa'il. Berarti kalau dicerca angin tadi, berarti mencerca yang menakdirkannya. Angin lahu wala alaih, tidak ada irada, tidak ada kehendak. Tetapi dijalankan, dihembuskan dengan takdir Allah SWT. Maka siapa yang mencerca angin berarti mencerca yang menghembuskannya. Wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama taqaddama fin nahi an sabbid dahr. Sebagaimana telah lewat pembahasannya tentang mencerca masa. Sama juga. Karena Allah yang menakdirkan. Allah yang menciptakan. Wahada yushbihuhu. Masalah angin juga sama. Karena angin ditakdirkan oleh Allah. Berhembus dengan sepoi-sepoi. Ataupun berhembus dengan keras. Menjadi badai. Itu pun Allah SWT. Wala yaf'aluhu illa ahlal jahl. Maka tidaklah melakukan hal itu kecuali orang-orang bodoh. Melakukan apa? Mencerca angin. La yaf'aluhu illa al-jahl. Illa ahli al-jahl billahi wa dinih. Tidak melakukannya, yaitu mencerca angin, kecuali golongan orang bodoh, tidak kenal Allah dan enggak kenal agama. Wa bima syara'ahu li'ibadih, dan enggak kenal apa yang disyariatkan oleh Allah pada hamba-hambanya. Fanaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahlul iman amma yaquluhu ahlul jahli wal jafa. Maka Rasulullah SAW melarang ahlul iman, golongan orang beriman, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang bodoh tersebut. Kalian orang beriman, jangan melakukan apa yang dilakukan oleh ahlul jahli wal jafa. Orang bodoh dan kasar. Wa arsyadahum ila ma yuhibbu an yuqala 'inda hububir rih, dan dibimbing mereka oleh Nabi alaihi salatu wassalam ila ma yuhib, pada apa yang disukai, an yuqala, untuk diucapkan, 'inda hububir rih, ketika tertiupnya angin. Faqala idza ra'aytum ma takrahun faqulu, kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka, maka ucapkanlah. Kalau kalian melihat apa yang kalian tidak suka dari angin tersebut, apakah anginnya membawa debu yang berterbangan, bahkan membawa pasir, memasukkan ke mata-mata kalian. Aduh, angin ini kan begitu. Jangan. Ucapkan, Allahumma inas'aluka khaira hadzal rih, wa khaira ma fiha, wa khaira ma umirat bih, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal rih, wa syarri ma fiha, wa syarri ma umirat bih. Ya'ni idza ra'aytum ma takrahun, yaitu kalau kalian melihat apa yang kalian tidak sukai, minar rih, idza habbat, kalau bertiup, Farji'u ila rabbikum bitauhid. Maka kembalilah kepada Allah dengan mengesakan Allah, dengan mengingat bahwa semua itu ditakdirkan oleh Allah. Allah lah yang menjalankannya. Wa bihadza, dengan ini kita tahu betapa sesatnya beberapa nelayan yang ketika perahu layarnya tidak berjalan karena enggak ada angin, dia naik ke tiangnya kemudian menjerit-jerit memanggil angin dengan bahasa yang tidak dipaham. Kamu sedang apa? Manggil angin, katanya. Oleo, oleo, segala macam. Ala min jahlihim. Itu juga dari kebodohan mereka. Angin itu dijalankan oleh Allah. Maka berdoalah pada Allah, ya Allah, tiupkanlah angin yang cukup atau angin yang sepoi, angin yang membawa perahu kami ke daratan. Doa kepada Allah Ta'ala. Jangan anginnya yang kamu panggil, wahai angin datanglah kemari, wahai angin tiupkanlah anginmu, wahai angin doronglah perahuku ke daratan. Doanya kepada angin. Fahadza barakallahu fikum, tidak mengerti tauhid, alias bodoh tentang tauhid. Kalau khawatir anginnya terlalu besar, perahumu sampai miring dan hampir terhempas badai, gelombang besar karena angin tersebut, doanya kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri hadzal rih. Aku berlindung dari jeleknya angin ini dan dari kejelekan yang dibawa oleh angin ini dan dari kejelekan yang diperintahkan angin ini untuknya. Insyaallah Allah kabulkan dan reda badai tadi dan dia berjalan dengan angin yang sepoi sampai ke daratan dengan selamat. Karena memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadza 'ubudiyyatun lillah. Dalam doa doa tersebut ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menganggap ada sesuatu yang lain yang seperti Tuhan. Angin tadi pun tidak melakukan dengan kemauannya sendiri, tetapi dengan qada wal qadar, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akfi bi hadzal qadar, barakallahu fikum.